awas, jangan terlalu lambat di belakang. Karena seringkali kita berasik ria dengan segala kegiatan, bicara omong kosong kiri kanan yang tak ada ujung pangkalnya. Menghabiskan waktu membuat kita sangat terlambat melangkah karena berpikir, toh saya bukan pemimpin. Sebagai pengikut, Anda harus belajar untuk jangan terlalu lambat ada di belakang. Anda mesti belajar menyesuaikan diri dengan kecepatan pemimpin di depan, supaya kelak Anda bisa jadi pemimpin. Atau memang Anda bercita-cita hanya untuk jadi pecundang dalam hidup ini? Pikirkan, masa iya Anda hanya mau jadi pecundang dan itu menjadi cita-cita? Tidakkah itu mengerikan? Karena itu bercita-citalah untuk jadi pemimpin. Tapi jangan hanya angan yang tak diwujudkan. Bercita-citalah jadi pemimpin dengan belajar meningkatkan kecepatan untuk mengikut sang pemimpin sehingga Anda tak tertinggal jauh di belakang. Bahkan tertinggal dari antara kawan-kawan yang sedang bergerak maju. Akhirnya mereka naik, Anda tetap di bawah. Anda hanya bisa berkisah paling tinggi bahwa para petinggi adalah sahabat saya. Tapi Anda tetap di bawah dan paling bawah. Sementara orang datang silih berganti di samping dan meninggalkan Anda, Anda masih tetap di sana. Ah, menyedihkan. Itu karena Anda terlalu lambat di belakang. Oleh karena itu, pikirkanlah dengan bijak di dalam kehidupan. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Tapi mulai berhitung untuk melatih diri sehingga bisa menyesuaikan diri mengikut langkah-langkah sang pemimpin. Jangan menjadi orang bodoh yang membodohkan diri bukan karena bodoh pada dirinya. Orang yang bodoh karena malasnya. Orang yang bodoh karena tak mau belajar. Orang yang bodoh karena merasa ia sudah cukup di tempat yang ada sekarang. Terlalu lambat Anda membuat keputusan untuk bergerak cepat. Tertinggal jauh di belakang. Kelompok demi kelompok telah berhasil menciptakan kemajuan. Tapi Anda tetap saja seorang diri di tempat yang sama. Alangkah malangnya hidup seperti itu. Bersama saya, Bigman Sirait.